Awan hitam semakin legam, hujan panas silih berganti, gelombang panas menyengat bumi. Insan merintih tak berhenti, rintih tangis di malam hari, jerit pilu menyayat. Wajah sendu menanti pagi, hujan badai berhenti. Kicau burung ramai bernyanyi, tanda musim berganti. Kasihku kan datang berlari, menjemput hatiku yang ku bersama kembali seperti dahulu berseri. Asmaraku yang telah pergi kini bersemi lagi. Dahulu berseri asma.